Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wala Udwana Illa Alal Zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Qayyumus Samawati Wal Ardin Wa Dzul Uluhiyyati Wal Ubudiyyati Ala Khalqihi Ajma'in Wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluh Khatamun Nabiyyin Wa Imamul Muttaqin Wa Sayyidul Mursalin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah selesai membahas kondisi an yang mutmarah jawazan, di mana an itu boleh ditampakkan juga boleh disembunyikan. Secara umum dikatakan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi ada dalam dua keadaan. Yang pertama ialah ba'da atifin masbukin bismin khalisin, yakni setelah huruful ataf, yang mana huruful ataf ini didahului oleh isim yang murni, isim yang terlepas dari makna al-fi'li, yakni didahului oleh masdar. Jika huruful ataf semisal al-waw, al-fa, thumma, dan aw itu didahului oleh masdar, dan setelah huruful ataf ini ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini itu hukumnya apa? Mansub dengan an al-masdariyah al-mutmarah jawazan. Jadi an al-masdariyah yang disembunyikan jawazan. Kemudian yang kedua ialah setelah al-lam, yani setelah lamul jar, dan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan rahmatullahi alaihi bahwa lam ini, yakni lamul jar ini, itu bisa bermacam-macam makna. Namun dari setiap ragam makna yang disebutkan, semuanya itu menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an yang mutmarah jawazan. Contohnya misalkan jika lamnya itu bermakna at-ta'lil, seperti perkataan kita hadortu li astafida, maka lam di sini bermakna at-ta'lil. Maksudnya ialah kedatangan saya tujuannya untuk apa? Untuk mengambil manfaat. Maka mengambil manfaat ini merupakan alasan kedatangan saya. Berarti lamnya adalah untuk at-ta'lil. Hadortu li astafida, maka astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'da lami at-ta'lil. Kemudian jika lamnya itu bermakna as-sayrurah atau libayanil aqibah, seperti dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-8, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka liyakuna lam di sini adalah lam as-sayrurah, lam libayanil aqibah, berbeda dengan lamu ta'lil. Kalau lamu ta'lil itu maksudnya adalah sesuatu yang disebutkan setelah lam itu adalah alasan dari konteks sebelumnya. Tapi lam as-sayrurah itu adalah sesuatu yang disebutkan setelah lam itu merupakan akibat hasil dari konteks sebelumnya, bukan merupakan alasan dari konteks sebelumnya. Karena apa? Karena alu fir'aun, yakni Fir'aun dan keluarga Fir'aun ketika memungut Musa itu tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan qurratu ain, yakni untuk menjadikan penyejuk mata dan penyejuk pandangan. Namun di sini disebutkan bahwa Musa ternyata menjadi apa? Aduan wahazanan. Yakni menjadi musuh bagi Fir'aun dan menjadi kesengsaraan bagi Fir'aun. Nah, berarti lam di sini adalah lam as-sayruroh atau libayanil akibah. Demikian pula jika lamnya itu bermakna zaidah, yakni untuk menambahkan makna at-taukid, ya, seperti misalkan dalam firman Allah innama yuridullahu liyuthiba, ya. Dan penanda dari lam ini ialah lamnya itu masuk ke dalam fi'il muta'addi. Jadi lamnya didahului oleh fi'il muta'addi. Innama yuridullahu liyuthiba. Fi'il muta'addinya mana? Yuridu. Maka lam yang masuk ke dalam fi'il muta'addi ini disebut lam az-za'idah. Naam. Ya. Lam az-za'idah juga menasabkan fi'il mudhari namun dengan perantaraan an yang mutmarah jawazan setelah lam az-za'idah. Naam, jadi liyuthiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'dal lami az-za'idah. Naam. Jadi inilah dua keadaan yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam, di mana an itu mutmarohnya sifatnya apa? Jawazan, yakni boleh ditampakkan juga boleh disembunyikan. Yakni kapan? Ketika berada setelah huruful ataf, yang mana huruful ataf ini didahului oleh masdar yang kedua, yakni setelah lam, lamul jar, baik itu bermakna at-ta'lil, baik itu bermakna as-sayruroh, dan baik itu bermakna az-za'idah. Maka kedua keadaan ini itu menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu mansub dengan an-mutmaratan jawazan ba'dahuma. Naam. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan setelah ini, ya, setelah kita menyebutkan muqaddimah, ya, pertemuan yang telah berlalu, maka kita akan melanjutkan pembahasan itmaru an wujuban, ya, karena untuk yang itharu an wujuban sudah kita jelaskan kemarin bahwa an itu wajib ditampakkan kapan? Kapan? Yakni ketika an berada di antara lamul jar dan la. Baik la-nya itu bermakna nafiah ataupun la-nya itu zaidah. Pokoknya kalau ada an itu terletak antara lamul jar dan la, itu wajib ditampakkan. Nah, sekarang kondisi di mana la itu wajib disembunyikan. Secara umum di mana kondisi an itu wajib disembunyikan. Naam. Jadi secara umum an al-masdariyah itu wajib disembunyikan dalam 6 keadaan. Sudah sering saya ulang-ulang. Yang pertama setelah lamul juhud, yang kedua setelah hatta, yang ketiga setelah au bimakna illa au ila, yang keempat setelah fa'us sababiyah, yang kelima setelah wawul ma'iyah, yang keenam setelah kay al-jarah. Nah, sekarang kita baca keterangan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi. Qala al-muallif rahmatullahi alaihi wa nahwi وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فَتُتْمَرُوا لَا غَيْرُ. Kemudian hukum setelahnya seperti di dalam firman Allah Jalla wa'ala yakni tepatnya di Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-33, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, maka dalam kondisi ini an al-masdariyah diitmar, disembunyikan secara wajib. Syar' al-musannif rahimahullahu ta'ala fil kalami 'ala al-halati ats-tsalitsati wa hiya itmaru an wujuban. Sekarang Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan kepada kita kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga yang berkaitan dengan an, yakni kapan an itu wajib disembunyikan. Ini adalah kondisi yang ketiga. 6. Dan penulis rahmatullahi alaihi menyebutkan kondisi yang pertama, yakni seperti dalam firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, di mana beliau mengisyaratkan kepada lam yang ada sebelum fi'il mudhari yu'adzibahum. Syahidnya di situ liyu'adzibahum. Kenapa kok yu'adzibahum bukan yu'adzibuhum? Ya. Kenapa kok yu'adzibahum bukan yu'adzibuhum? Karena di situ diawali dengan lam, dan lam ini disebut dengan lamul juhud. Lamul juhud. Maka an al-masdariyah wajib disembunyikan setelah lamul juhud. Jadi liyu'adzibahum, yu'adzibahum fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-masdariyah ba'da lami al-juhud, ya, bi'an al-masdariyah al-mutmarah bi'an al-masdariyah al-mutmarah ba'da lamil juhud wujuban. Naam. Taib. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Fata'malu an mutmaratan wujuban fi mawadhi'a. Maka an itu beramal secara itmar, disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan, yakni hukumnya wajib disembunyikan dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, ba'dala mil juhud, yakni setelah lamul juhud. Ini kondisi yang pertama yang juga disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Wal juhudu huwa an-nafyu, yang dimaksud dengan al juhud itu adalah an-nafyu, pengingkaran. Jadi disebut dengan al juhud karena namanya apa? Pengingkaran. Wa hiya lamu al-masbuqatu biqaunin madin manfiyyin bima aw mudhari'in manfiyyin bilam, ialah lam yang didahului oleh fi'il madhi yang dinafikan dengan ma an-nafiyah, atau didahului oleh fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Berarti lamul juhud ini harus didahului oleh ma an-nafiyah ataupun lam. Itu syaratnya. Paham ya? Oleh karena itulah dia disebut dengan lamul juhud, karena dia senantiasa melazimi uslub nafi. Karena dia senantiasa melazimi uslub nafi. Padahal lam ini sendiri tidak bermakna juhud, tidak bermakna nafi, namun sebagai taukid, sebagai penegasan dari konteks nafi sebelumnya. Jadi ini hanya sekedar istilah saja, disebut dengan lamul juhud. Jadi lamul juhud itu hanya sebagai istilah saja, tapi dia sendiri itu tidak bermakna al-juhud, tapi bermakna at-taukid. Namun karena dia itu senantiasa melazimi konteks an-nafi, maka disebut dengan lamul juhud. Nahu ma kana as-siddiqu liyakhuna sadiqahu. Tidak mungkin seorang yang jujur akan mengkhianati temannya. Syahidnya mana? Liyakhuna. Di mana lam di sini itu didahului oleh fi'il ma madhi yang dinafikan dengan ma annafiyah, ma kana. Jadi lamnya didahului oleh fi'il madhi dinafikan dengan ma nafiyah. Kemudian setelahnya ada lam, berarti ini namanya lamul juhud. Bersambung dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'dalami al-juhud. Lam yakun al-ghina liyudgho kiramun nufusi. Lam yakunil ghina liyudgho kiramun nufusi. Kekayaan itu tidak menjadikan orang-orang yang berjiwa mulia menjadi sombong. Baik. Di sini syahidnya mana? Au liyudghiya, ya, liyudghiya. Naam. Bukan liyudgha. Liyudghiya. Baik. Jadi abghayut yudghi. Baik. Lam yakunil ghina liyudghiya kiraman nufusi. Lam yakunil ghina liyudghiya kiraman nufusi. Baik. Syahidnya mana? Liyudghiya. Di mana yudghiya fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'dalami al-juhud. Taib. Wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila al-ghina. Maka kiraman nufus, kirama di sini maf'ulun bihi. Naam. Jadi syahidnya itu liyut ghiya. Taib. Dimana an mutmaratan wujuban itu ada setelah lamul juhud. Fallam fi liyakhuna wa liyut ghiya lamul juhud. Maka lam yang masuk ke dalam kalimat liyakhuna au liyudghiya itu adalah lamul juhud. Watufidu taukidan nafi. Lamul juhud ini itu memberi faidah penegasan makna nafi. Jadi dia sendiri tidak memiliki makna nafi, tidak memiliki makna al-juhud, namun dia hanya menegaskan konteks nafi yang disebutkan sebelumnya. Jadi syarat dari lamul juhud itu apa? Harus didahului oleh fi'il madhi yang dinafikan dengan ma an-nafiyah, atau didahului oleh fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Li'anna al-asla ma kana yaf'al. Jadi asalnya itu adalah ma kana yaf'al. Summa udkhilatil lamu litaqwiyatin nafi. Kemudian dimasukkanlah lamul juhud untuk menegaskan makna. Makana liyaf'ala. Aslinya itu apa? Makana yaf'al. Makana yaf'alu. Ya. Jadi lamul juhud disebutkan untuk menegaskan nafi. Jadi makana liyaf'ala. Maka yaf'ala di sini itu menjadi mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da lami al-juhud. Wasumiyat lamul juhud limulazamatiha al-jahda wa huwa nafyu. Disebut dengan lamul juhud karena dia senantiasa melazimi, senantiasa mengikuti dan masuk di dalam konteks an-nafyi, konteks al-jahad, konteks penafian, konteks penolakan. Wa hadza istilah, dan ini hanya sekedar istilah saja. Wa illa fal jahdu huwal ingkar. Maka jika tidak dikatakan istilah, tentulah lamul juhud ini bermakna ingkar, bukan bermakna penegasan makna. Namun tidak demikian. Akan tetapi ini hanya sekedar penamaan dan istilah saja. Dan fungsi dari lamul juhud untuk apa? Menegaskan makna nafi sebelumnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantara contohnya ialah di dalam firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Syahidnya mana? لِيُعَدِّبَهُمْ, di mana yu'addibahum fi'lun mudhari'un di sini kedahuluan oleh lamul juhud. Kenapa disebut dengan lamul juhud? Karena lam ini didahului oleh fi'il madhi. Apa? Kana, yang didahului oleh ma'an nafiyah. Maka disebut dengan lamul juhud. Jadi yu'addibahum bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'dallami al-juhud wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah. Naam. Wa qaluhu ta'ala lam yakunillahu liyaghfiru lahum, ini contoh untuk yang fi'il mudhari. Kalau yang ayat Quran surat Al-Anfal ayat 33 ini contoh untuk fi'il madhi. Sekarang di Al-Quran surat An-Nisa ayat 137 untuk contoh yang fi'il mudhari. Di mana liyaghfiru lahum, lam di sini didahului oleh fi'il mudhari yang dinafikan dengan apa? Lam. Maka lam di dalam kalimat liyaghfiru lahum, lamnya disebut dengan lamul juhud. Jadi yaghfiru fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'dallami al-juhud. Faliyu'adibahum allamu lamul juhud. Wa yu'adibu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-mutmarati wujuban ba'dallami al-juhud. Walha maf'ulun bihi wal-mimu alamatul jam'i. Jadi dipisahkan i'rabnya antara ha dan mim. Liyu'adzibahum. Al-ha di sini maf'ulun bihi. Naam. Jadi al-ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi wal mim 'alamatul jam'i. Jadi yang di i'rab itu cuma al-ha saja karena al-mim itu adalah 'alamatul jam'i. Wal jumlatu silatul mausuli al harfi an. Jadi jumlah setelah an al mutmarah itu disebut dengan silatul mausul. Karena al mausulat itu ada dua. Ada al mausulat yang sifatnya harfi, ada al mausulat yang sifatnya ismi. Jadi al mausulat al harfi itu ialah huruf-huruf masdar. Seperti ma al-masdariyah, an al-masdariyah, kemudian anna dan lau, kay al-masdariyah. Ya, maka ini disebut dengan al-mausul al-harfi, yakni mausul yang berbentuk huruf, bukan isim. Atau disebut pula dengan huruful masdar, yakni huruf-huruf al-masdariyah, di mana huruf-huruf ini itu pasti bersambung dengan fi'il yang akan ditakwilkan dengan masdar. Jadi ditakwilkan dengan apa? Masdar. Jadi seolah-olah ya, kalimat yang disebutkan setelah huruf-huruf yang masdariyah ini itu menjadi silah, silatul mausul harfi. Ya, seperti alladzi itu kan butuh silatul mausul kan? Karena kalau tidak kita sebutkan silatul mausulnya, maka maknanya tidak sempurna. Makanya dia mabni, isim yang mabni karena iftikar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik rahmatullahi alaihi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani ka syabahil wat'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussila. Jadi menurut Ibnu Malik rahmatullahi alaihi, isim itu menjadi mabni karena dia punya illah sama seperti huruf. Sama seperti apa? Huruf. Jadi isim mausul itu mabni karena dia iftiqar. Iftiqar yakni membutuhkan silatul mausul sebagaimana huruf itu membutuhkan isim yang majrur setelahnya. Jadi kalau kita katakan fi saja ada maknanya tidak? Tidak. Tapi kalau kita katakan fil baiti itu baru mengandung makna. Berarti fi ini butuh kepada isim majrur. Sebagaimana isim mausul butuh kepada silatul mausul, maka itulah illatul bina yang menjadikan isim mausul itu mabni. Naam. Nah, huruful masdariyah, al-huruf al-masdariyah ya, atau huruful masdariyah ini juga membutuhkan silah. Yani silahnya itu berupa jumlah yang akan ditakwilkan bersama huruful masdariyah ini sebagai masdar. Naam. Maka disebut dengan silatul mausul al-harfi. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ta'liq nomor 1. Al-huruful masdariyah wa minha an tusamma al-mausulatul harfiyah. Dari al-huruf al-masdariyah itu seperti an, itu disebut dengan al-mausulatul harfiyah. Sebagaimana yang saya sebutkan bahwa al-mausulat itu ada dua, ada yang ismi, ada yang harfi. Walabudda laha min silatin ba'daha. Jadi ya, hurufu al-masdariyah di sini, al-huruf al-masdariyah di sini itu membutuhkan silatu al-mausul al-harfi. Wa yusbaku al-mausulu al-harfi ma'a silatihi sabkan yansha'u anhu al-masdarul mu'awwal. Maka ya, huruful masdariyah yang masuk setelahnya itu fi'il ya, fi'il yang masuk setelah huruful masdariyah bersama huruful masdariyah ini kemudian digabungkan sehingga menjadikan penggabungan antara huruful masdariyah dengan fi'il ini sebagai takwil masdar. Naam. Taib. Wal masdaru al muawwalu majrurun bil lam. Sedangkan al masdar al muawwal yang terletak ya setelah lam itu kondisinya apa? Kondisinya majrur. Naam. Jadi setelah lam, lamul juhud kondisinya apa? Majrur. Taib. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi khabari kana. Sedangkan al jar wal majrur tadi ya. Al jar wal majrur itu berarti lam yang setelahnya itu adalah an al masdariyah dan fi'il yang ditakwilkan dengan masdar itu dalam kondisi majrurnya lam, dan lam beserta sesuatu yang ditakwilkan dengan masdar yang majrur tadi itu dalam kondisi muta'alliq bimahdhufi khabar kana. Taib. Jadi takdirnya Allahu ta'ala alam, wa ma kana Allahu muridan li ta'dhibihim. wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Baik, di dalam ayat bagaimana? Wa ma kana Allahu li yu'adzibahum. Takdirnya wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Baik. Jadi li yu'adzibahum itu kan ditakwilkan yu'adzibahum dengan takwil masdar li ta'dzibihim, tapi lam dengan takwil masdar ini itu muta'alliq, karena al-jar wal majrur itu harus ada muta'allaqnya, sesuatu yang kita ikat, yang sesuatu yang kita gantungkan kepadanya. Naam, dan muta'allaqnya di sini itu adalah khabar ka kana. Jadi kana itu butuh khabar tidak? Butuh. Naam. Jadi muta'allaqnya itu adalah khabar kana yang mahdhuf yang kita takdirkan. Wallahu a'lam wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Naam. Sekarang yang selanjutnya, yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mutmarah wujuban ialah hatta. Qauluhu ka'idmariha ba'da hatta idha kana mustaqbalan nahwu hatta yarji'a ilayna Musa. Demikian pula an al-masdariyah itu diitmar, disembunyikan secara wajib apabila terletak setelah hatta, dengan catatan bahwa fi'il mudhari'nya, fi'il yang masuk kepadanya itu harus bermakna mustakbal. Harus bermakna mustakbal, bukan bermakna hal. Seperti firman Allah, hatta yarji'a ilayna Musa. Syahidnya mana? Yarji'a. Jadi yarji'a di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da hatta. Baik. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Hafidhahullahu Ta'ala. Hadal mawdi'u tsani li'itmari an wujuban. Ini adalah kondisi kedua di mana an itu diitmar, disembunyikan secara wajib. Wa huwa an taqa'a ba'da hatta. Syaratnya ialah dia harus ya terletak setelah hatta, di mana syarat ia menasabkan fi'il mudhari dengan an mutmarah setelah hatta, yakni fi'il yang masuk setelah hatta harus bermakna mustaqbal. Wa syartu nasbil mudhari'i bi an ba'daha an yakunal fi'lu mustaqbalan. Jadi syaratnya itu bahwa fi'il mudhari yang masuk kepada hatta itu harus bermakna mustaqbal, bukan bermakna al-hal. Nahu la yumdahul waladu hatta yanala ridho walidayhi. Seorang anak itu tidak akan dipuji sehingga dia mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya. Syahidnya hatta yanala. Jadi yanala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da hatta. Karena fi'il mudhari'nya di sini itu bermakna mustaqbal, bukan bermakna hal. Taib. Jadi seorang anak itu tidak akan mendapatkan pujian sehingga dia mendapatkan setelahnya, berarti bermakna apa? Mustaqbal, ridho dari kedua orang tua. Fayanala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da hatta wa huwa fi'lun mustaqbal. Wa minhu qawluhu ta'ala lan nabaraha 'alaihi aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Syahidnya mana kalau di sini? Yarji'a ya, bukan lan nabroha. Kalau lan sudah berlalu pembahasannya. Sekarang yang dibahas adalah an yang mutmarah. Berarti syahidnya adalah hatta yarji'a sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Fa hatta harfu ghoyatin wa jarrin. Jadi hatta itu adalah huruful ghoyah dan jar yang menunjukkan tentang goyah, puncak sesuatu. wal masdarul muawwalu min an al mutmarati wa ma ba'daha majrurun bi hatta. Sedangkan al masdar al muawwal yang ditakdirkan dari an dan fiil yang masuk setelahnya, ya, itu kondisinya majrur dengan apa? Dengan hatta. Wa taqdiru wallahu a'lam hatta ruju'i Musa. Taib. Sebelumnya ikhwani fiddin azanallahu ayyakum, asy-syekh rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang beberapa fungsi hatta di dalam lughatul arabiyah. Asy-syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, hatta fil lughati al-arabiyah arba'atu anwa. Hatta di dalam bahasa Arab memiliki empat macam fungsi. Yang pertama harfu ataf. Dia berfungsi sebagai huruf ataf. Tufidu tashrika ma ba'daha ma'a ma qablaha fil hukmi. Nahwu wasalal hujjaju musdalifata hattal mushatu. Hattal mushatu. Maka hatta yang pertama fungsinya seperti wawu al-ataf. Seperti wawu al-ataf, di mana dia itu memberikan faidah tasyrik. Tasyrik itu memperserikatkan, menyamakan kedudukan sesuatu yang disebutkan setelahnya dengan yang sebelumnya di dalam hukum. Seperti wasalal hujjaju musdalifata hatta al-musyatu. Syaitnya mana? Hatta al-musyatu, di mana al-musyatu di sini itu ma'tufun ala al-hujjaj. Dia itu ma'tuf kepada al-hujjaj. Berarti apa hukumnya? Marfu. Taib. Ya, untuk ya, pendalaman materi ini akan disebutkan oleh Syekh Hafidzullah taala di dalam halaman 303 insyaallah taala. Akan kita sampai pada halaman ini bidnillah di pekan-pekan yang akan datang. Naam. Kemudian yang kedua, harfu jarrin yadulu alal intihai bimanzilati ila. Yang kedua adalah hatta berfungsi sebagai huruful jar yang menunjukkan al-intiha, ya, puncak sesuatu, penghabisan sesuatu, yang mana itu bermakna ila. Wa hiya tajurul isma sharih. Dan hatta yang bermakna jar ini, hatta al-jaroh ini, itu memajrurkan isim sharih. Nahu intadortuka hatta ghurubis syamsi. Hatta ghurubis syamsi. Jadi untuk mengetahui hatta ini al-jaroh atau tidak, lihat daripada fungsinya. Karena secara umum hatta itu fungsinya adalah untuk al-intiha, sesuatu yang merupakan penghabisan dari sesuatu konteks yang disebutkan sebelumnya. Seperti dalam kalimat intadortuka hatta kurubi syamsi, saya menunggumu hingga tenggelam matahari. Maka perkataan tenggelam matahari ini adalah penghabisan dari konteks sebelumnya. Berarti hatta di sini bermakna ila. Bermakna apa? Ila. Sehingga hatta di sini al-jaroh yang memajrurkan isim sharih setelahnya. Jadi ghurubi, bagaimana? Ghurubi ismun majrurun bi hatta al-jaroh. Taib. Kemudian yang ketiga, harfu jarrin yajurru al-masdaral muawwal. Yang ketiga fungsinya huruf jar, hampir sama dengan yang kedua, tapi dia memajrurkan masdar muawwal. Min an al-mutmarati wujuban wa madakhalat 'alaihi. Inilah pembahasan kita, ya, di mana hatta ini memajrurkan masdar muawwal dari an yang mutmarah wujuban setelah hatta dengan fi'il mudhari yang disebutkan setelahnya. Berarti ditakwilkan dengan takwil masdar yang kondisinya dalam kondisi majrur. Taib. Seperti tadi, hatta yarji'a ilaina Musa. Maka yarji'a di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. wa an al-mutmarah wa madakhalat alaihi, yakni fi'il yang masuk kepadanya yarji'a fi ta'wili al-masdar takdiruhu ruju' wa ruju' ya wa ruju' hadza fi mahalli jarrin bi hatta ya, maka perkataan ruju' yakni takwil masdar dari an yarji'a itu dalam kondisi majrur dengan apa? Hatta. Baik, jadi yang ketiga adalah pembahasan kita dan itu akan dikupas lagi pada halaman 253 biidnillah. Kemudian yang terakhir, hatta bermakna harfu ibtida wa tadkhulu 'alal jumlah, hatta sebagai huruf ibtida. Huruf istinaf yang masuk kepada jumlah wa takunu musta'nafatan, menjadi huruf istinaf la mahalla laha, tidak memiliki mahal di dalam i'rab. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma yusibu al muslima min nasabin ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta asyaukatu yushaquha, hatta asyaukatu yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Fa hatta ibtidaiyah wa syaukatu mubtada, jadi asyaukatu mubtadaun marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi, khabarnya apa? Yushaquha. Taib. Jadi asyaukatu di sini marfu, padahal terletak setelah apa? Hatta, karena hattanya bukan hatta al-jarah melainkan hatta istinafiyah, ya, huruful istinaf. Naam. Ala ahadil aujuh. Taib. Taib, kita kembali dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan terkait dengan hatta, kita lanjutkan. Beliau mengatakan hafizahullah taala, fa in kanal fi'lu ba'daha ghaira mustaqbalin bi ankana zamanul fi'li huwa zamanun nutqi lam yansib al mudhari'a bal yarfa. Apabila fi'il, yakni fi'il mudhari yang masuk setelah hatta itu tidak bermakna mustaqbal, ya, tidak bermakna apa? Mustaqbal, yakni bermakna hal di mana fi'il itu dimaksudkan ketika zaman pembicaraan, tidak bermakna mustaqbal, maka ketika itu tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya, bahkan hukumnya marfu wa takunu hatta ibtidaiyah. Maka hatta di sini bukan hatta yang memajrurkan masdar muawwal, tapi hatta ibtidaiyah. Wa ma ba'daha musta'naf, maka setelahnya itu adalah musta'naf. Nahwu marido zaidun hatta la yarjunahu, itu seperti kita mengatakan marido zaidun wala yarjunahu, Zaid sakit dan mereka itu tidak menginginkan Zaid itu sakit. Maka makna la yarjunahu, mereka tidak menginginkan Zaid itu sakit, itu bersamaan perbuatannya, maknanya dengan ketika kita mengucapkan konteks ini, ya tidak? Karena mereka mengharapkannya nanti atau sedang mengharapkan sekarang? Pasti mereka sedang mengharapkannya sekarang, bahwa Zaid itu tidak ingin sakit. Nah, pengharapannya mereka itu bersamaan dengan konteks apa yang kita ucapkan. Berarti layar junahu ini tidak bermakna mustaqbal, tapi bermakna apa? Al-hal. Maka al-fi'lu, fal-fi'lu yarjuna marfu'un wujuban. Maka fi'il yarjuna, ya, di sini itu tetap dalam kondisi rafa'. Jadi hukumnya apa? Marfu'. Jadi yarjunahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi mada? Yarjuna thubutun nun li'annahu minal amthila'al khamsah. Taib. Lianna ma'nahu huwa ar-raja hasilun ibtida'an fi waqti at-taqallumi fa zamanur raja wan nutqu wahid. Karena layar junahu ini maknanya roja, pengharapan. Dan itu sudah ada ketika kita itu mengucapkan konteks ini. Maka ketika kita mengucapkan konteks ini dengan pengharapan tadi, itu zamannya sama, waktunya sama. Sehingga ini tidak bermakna mustaqbal. Sehingga hatta itu tidak tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, visual.